Kemudian dibaca keterangan terlebih dahulu, keterangan yang bawah di sana tertulis. Poin pertama, tafrid lugawi bina sahih. Tafrid lugawi bina sahih mahmuz dan misal untuk semua 22 bab, semua bab itu ada 22 bab sebagaimana telah disebutkan dalam tafsiran istilahi. Dalam hal susunan makna dan harokat lam fi'il, ketika bertemu domir-domir sama dengan fa'ala. Jadi untuk bina sahih, ya, bina sahih kita sudah mengenal secara jauh. Dan bina mahmuz, bina mahmuz adalah seperti misalkan yang diakhiri hamzah atau yang ada hamzahnya, akhoda, fa'ala, koro'a. Atau bina misal, misal adalah huruf ilat pada awalnya, misalkan wa'ada, ya, kemudian wasaba. Maka cara dalam hal susunan makna dan harakat lam fi'il itu sama dengan fa'ala. Jadi kalau kita baca koro'a itu sama, koro'a, koro'a, koro'u, koro'at, koro'ata, koro'na, koro'ta, koro'tuma, koro'tum, koro'ti, koro'tuma, koro'tunna, koro'tu, koro'na. Saya telah membaca Al-Quran, koro'tu Al-Qur'ana. Begitu. Jadi dalam hal ini tafsiran lugawi ini sangat penting sekali karena menunjukkan untuk perbuatan yang telah ia kerjakan. Saya telah menolongnya, nasartuhu, saya telah membaca Al-Qur'an, qara'tuhu. Atau bina misal misalkan wa'ada. Wa'ada, wa'ada, wa'ada, wa'adu, wa'ada, wa'adat, wa'adata, wa'adna, wa'adta, wa'adtuma, wa'adtum, wa'adti, wa'adtuma, wa'adtunna, wa'adtu, wa'adna. Itu contoh dari bina misal. Dan tafsiran lugawi ini yang memang agak sulit itu pada dhamir ketika huma sampai hunna. Adapun domir mukhotob mulai anta sampai nahnu itu mudah karena akhirnya sudah bisa ditebak. Kalau anta berarti akhirnya ta, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, sudah bisa ditebak. Jadi langsung saja langsung bisa fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, karena mengikuti domir asalnya yaitu antunna, anta, berarti fa'alta, anti, fa'alti, atau ana, fa'altu, nahnu, fa'alna. Baik, kita ulang-ulang lagi untuk lebih menguatkan tafsiran kita tentang fa'ala ini yang nantinya kita bisa mentafsir beberapa contoh dari fi'il-fi'il tafsiran istilah yang telah disebutkan di muka kita masukkan dalam fi'il ini. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Fa'ala untuk dhamir huma itu agak panjang. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Fa'ala, dia seorang laki-laki telah berbuat. Fa'ala, dia dua orang laki-laki telah berbuat. Fa'alu, mereka laki-laki telah berbuat. Fa'alat, dia seorang wanita telah berbuat, telah mengerjakan. Fa'alata, dia dua orang wanita telah mengerjakan. Fa'alna, mereka perempuan, mereka wanita telah berbuat, telah mengerjakan. Fa'alta, kamu seorang laki-laki telah berbuat. Fa'altuma, kamu dua orang laki-laki telah berbuat. Fa'altum, kalian laki-laki telah berbuat. Jadi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau wanita telah berbuat nanti lain lagi. Jadi laki-lakinya itu harus diikutkan dalam menerjemahkan. Jadi fa'alta, kamu seorang laki-laki. Jangan kita katakan kamu telah berbuat. Ya, bisa jadi nanti bisa laki-laki, bisa wanita. Tapi yang kita inginkan fa'alta di sini adalah anta, kamu untuk laki-laki. Fa'alti, kamu seorang wanita telah berbuat. Fa'altuma, kamu dua orang wanita telah berbuat. Fa'altunna, kalian wanita telah berbuat. Fa'altu, aku telah berbuat. Fa'alna, kami telah berbuat. Kemudian dibaca kembali keterangannya. Jadi tafsir Lugawi binasai mahmud dan misal untuk semua bab dalam hal susunan makna dan harakat lam fi'il ketika bertemu domir-domir sama dengan fa'ala, kecuali babnya if'ala dan if'ala serta if'alala. Ini ada tafsirannya sendiri. Kalau kita telah paham benar tentang fa'ala, nanti baru kita melangkah kepada if'ala. Jadi yang lain itu hanya if'ala, if'ala dan if'alala, ini beda. Walaupun dia bina sahih tapi tidak sama. Keterangan kedua, di sini dan seterusnya tidak dicantumkan contoh. Nah, silakan lihat contoh-contoh bagian tasrif istilahi pada bab dan bina yang sesuai. Jadi tidak diberikan contoh, hanya kaidah dasarnya, tasrifan dasarnya itu fa'ala-fa'ala. Mengenai contohnya itu telah disebutkan di muka, misalkan kita lihat halaman 51 atau 52. Di sana banyak sekali contoh dari bina sahih. Misalkan bina sahih kalau kita masukkan dalam fa'ala, nanti tafsirannya seperti misalkan kita ambil qatala, kita ingin mengatakan kamu telah membunuh, misalkan kamu telah membunuh atau mereka laki-laki telah membunuh. Bagaimana tafsirannya? Kita masukkan qatala. Qatala, qatala, qatalu, qatalat, qatalata, qatalna, qatalta, qataltuma, qataltum, qatalti, qataltuma, qataltunna, qataltu, qatalna, qatalna, kami telah membunuh. Kalau mereka telah membunuh adalah qatalu. Makanya dalam sebuah hadis tatkala menceritakan seorang sahabat yang dia terluka, nah, kepalanya itu terluka karena sebab suatu perang. Kemudian dia mimpi basah yang mewajibkan dia harus mandi. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah saya tetap wajib mandi sementara kepala saya ini sakit yang sangat, kalau saya kena air saya khawatir terdapat suatu apa kemadorotan, kejelekan bagi saya nantinya, nanti takut ada apa-apanya kalau saya mandi. Para sahabat kalian tetap bersikeras mengatakan iya wajib kamu mandi, karena kamu mimpi basah maka kamu wajib mandi. Tatkala mandi akhirnya lukanya itu bertambah parah, luka yang ada di kepalanya bertambah parah yang menyebabkan dia meninggal, yang menyebabkan dia meninggal. Seketika itu juga Rasulullah SAW marah dengan mengatakan qataluhu qatalahumullahu, mereka telah membunuhnya maka Allah akan membunuh mereka. Jadi qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, artinya kenapa kalian berfatwa tanpa ilmu. Maka dalam hal itu kemudian Rasul melanjutkan sabdanya ala fa'aluhi najahilu, tidakkah kalian itu tanya dulu tatkala kalian itu enggak tahu, jangan langsung berfatwa saja, berfatwa tanpa ilmu sehingga menyebabkan sahabat kalian, teman kalian itu meninggal. Ala fa'alu, mereka bertanya fa'alu ala fa'aluhi najahilu, tidakkah mereka itu bertanya tatkala mereka tidak tahu, tatkala mereka bodoh, jahil. Fa inna sifa'al-iyi as-su'alu, karena obatnya kebodohan adalah bertanya. Nah, ini marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang berfatwa tanpa ilmu menyebabkan kematian temannya sendiri. Jadi di sana digunakan qatalu, mereka telah membunuhnya. Karena tafsirannya adalah qatala qatalu. Dan kalau kita memang belum mampu dalam memasukkan fiil-fiil dalam wazan fa'ala, maka dalam melatih diri, cara melatihnya untuk lebih hafal, misalkan kita buat mereka telah berbuat fa'alu, aku telah melakukannya fa'altu, kami telah berbuat fa'alna, dia seorang laki-laki telah berbuat fa'ala, ya, mereka wanita telah berbuat fa'alna, kamu seorang wanita telah berbuat fa'alti, kalian wanita telah berbuat fa'altunna, kalian laki-laki telah berbuat fa'altum. Demikian seterusnya cara melatihnya. Jadi dengan mengulang-ulang dan menanyakan, atau dibalik, kalau tadi bahasa Indonesia berubah ke Arab, atau dari Arab berubah ke Indonesia. Sekarang kita katakan fa'altum, kalian laki-laki telah berbuat. Fa'alna, sekarang kita tanya, ada teman misalkan, coba tanya saya, sama-sama teman misalkan belajar bahasa Arab, saling bertanya. Kita pakai tanya pakai bahasa Arab, fa'altu, terjemahkan, aku telah berbuat. Fa'alna, kami telah berbuat. Fa'alu, mereka laki-laki telah berbuat. Fa'alat, dia seorang wanita telah berbuat. Fa'altum, kalian laki-laki telah berbuat. Begitu dalam melatihnya. Setelah hafal penggunaan tentang fa'ala yang ke bawah itu, baik dari segi tafsiran maupun dari segi makna dan terjemahannya, artinya kita sudah paham bahwa fa'alu itu untuk mereka, kalau fa'alta itu untuk anta, seorang laki-laki, maka baru kita masukkan contoh-contoh fi'il dari tasrifan istilahi yang ikut wazan fa'ala, baik itu bina sohi, bina misal maupun bina mahmud, tasrifannya sama seperti fa'ala. Buka lagi halaman 52, di sana banyak contoh-contoh untuk bina sohi, yaitu yang pertama nasoro, kemudian kotala, rozako, dahola. Sekarang mereka wanita telah masuk. Bagaimana cara mentasirnya? Dakholna. Nah, untuk lebih misalkan, kita tidak bisa langsung mengatakan dakholna. Kita enggak apa-apa, tidak ada masalah kalau kita tasir dari awal. Dakhola, dakhola, dakholu, dakholat, dakholata, dakholna. Nah, dakholna berarti mereka wanita telah masuk, berarti dakholna. Dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Demikian seterusnya untuk dimasukkan fiil-fiil yang lain seperti darosa, saya telah belajar. Bagaimana darostu? Atau fatara, menutupi, khoroja, saya telah keluar, khorojtu. Kataba, menulis, saya telah menulis, katabtu. Akhoda, mengambil, saya mengambil, telah mengambil, akhadtu. Nah, akhadha, akhadha, akhadhu, akhadhat, akhadhata, akhadna, akhadta, akhadtuma, akhadtum, akhadti, akhadtuma, akhadtunna, akhadtu, akhadna, akhadhu, mereka telah mengambilnya. Nah, atau akhadta, kamu seorang laki-laki telah mengambil. Demikian seterusnya dapat diikutkan, baik bina mahmus dan misal, asal dengan syarat bina yang bisa ikut tasrifan fa'ala ini adalah bina sahih, bina mahmus, dan bina misal, terkecuali babnya if'ala, kemudian if'ala dan if'alala, ini tasrifannya lain. Setelahnya kolom yang setelahnya itu fa'ila. Ini fa'ila, jadi untuk fi'il yang fa'ila seperti alima, sami'a, tasrifannya bersama, hanya bedanya ainnya itu di kasrah. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna. Kita masukkan sami'a misalkan, mendengar. Kamu, kalian telah mendengar. Sami'tum. Kita baca sekarang. Sami'a, sami'a, sami'a, sami'at, sami'ata, sami'na, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Sami'na, kami telah mendengar. Maka dalam ayat sami'na wa ata'na. Nah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ini untuk yang sulasi. Bagaimana kalau yang sulasi mazid, ada tambahan hurufnya? Karena di sini di dalam keterangan untuk semua bab, berarti 22 bab. Jadi sulasi mazid pun masuk. Iya, masuk. Seperti misalkan fa'ala, ya, karoma, memuliakan. Kalau karuma yakrumu, karuma yakrumu, fa'ula yakrumu itu mulia. Tapi kalau karoma yukarimu, memuliakan. Sama saja tasrifannya, walaupun dia itu dengan sulasi mazid, karoma karoma karomu karomat karomata karomna karomta karomtuma karomtum karomti karomtuma karomtunna karomtu karomna. Untuk membedakan antara dhamir mereka perempuan dengan kami, kalau mereka perempuan itu nunnya pendek, fa'alna. Tapi kalau nahnu, kami, nunnya itu dengan tambahan alif, fa'alna. Begitu juga dengan yang lainnya, misalkan akroma, sama saja. Akroma, akroma, akromu, akromat, akromata, akromna, akromta, akromtuma, akromtum, akramti akramtuma akramtunna akramtu akramna. Demikian. Jadi semuanya bisa diikutkan asal binanya selama bina sahih mahmud dan misal 22 bab bisa ikut tasrifan fa'ala ini, terkecuali babnya if'ala dan if'ala serta if'alala, ini tasrifannya lain lagi. Ya, baik ijtama'an misalkan, ya. Ijtama'a, ijtama'a, ijtama'u, ijtama'at, ijtama'ata, ijtama'na, ijtama'ta, ijtama'tuma, ijtama'tum, ijtama'ti, ijtama'tuma, ijtama'tunna, ijtama'tu, ijtama'na. Ini bisa diikutkan dan bisa sering-seringlah untuk mentasrif, walaupun sendirian tidak apa-apa ditasrif karena berpahala insyaallah karena mempelajari ilmu, ya, tidak usah malu. Oleh karena itu dikenal di dalam salah satu perkataan ulama, la yanalul ilma al mustahyi wal mustakbir, yang sombong. Jadi ilmu itu tidak akan menghampiri bagi orang yang malu. Malu karena tasrif itu namanya malu yang tercela. Kita malu kalau melakukannya, misalkan kita dalam hati saja, itu malu yang tercela. Atau merasa sombong, sudah merasa pintar, tidak belajar lagi, akhirnya lupa lagi. Nah, itu tidak boleh. Jika sudah tahu, sudah kita ilmui, maka tugas kita hanya untuk diulang-ulang, kemudian diamalkan, dipraktekkan dalam membaca kitabnya. Bahasa Arab ini misalkan. Jadi kalau fa'ila itu sama saja bedanya dengan ainnya di kasrah. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana pada keterangan poin pertama, bahwa semua 22 bab jika binanya sahih mahmuz atau misal, dia semisal tasrifan fa'ala, kecuali babnya if'ala, if'ala, dan if'alala. If'ala contohnya apa? Misalkan ihmaro, if'ala tambahan alif, fungsi untuk lebih sangat, ihmaro. Atau if'alala bina terakhir yaitu itma'anna atau itsya'ara. Bagaimana tasrifan bab, tiga bab ini, karena dia menyelisihi tasrifannya fa'ala. Memang kalau sana dalam susunan ini agak sulit, dengan tambahan dua huruf yaitu alif dan lam, maka beda pula dalam mentasrifnya. Kita baca tasrifan di sini sebagaimana dalam tertulis dalam kolom, if'ala, if'ala, if'alu. Hampir sama, hanya bedanya lam fi'il bertasdid. If'alat, if'alata, if'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alalna. Ketika dia bertemu dhamir hunna, ya, ketika dia bertemu dhamir hunna, maka lam yang tadinya bertasdid dilepas, jadi dibikin dua, ada muncul lagi lamnya. Kalau asalnya lamnya itu bertasdid satu, lamnya satu kemudian ada tasdidnya. Namun tatkala bertemu dhamir hunna, lamnya ini dimunculkan karena asalnya tasdid itu menunjukkan huruf tersebut ada dua. Misalkan madda, madda itu aslinya madada, jadi ada dua. Ada dua, madda, madada, tabba, tababa. Habis juga dengan ini. If'ala maka asalnya if'alala. If'alala. Karena sama hurufnya maka digabung diidgham. Jadi diulang lagi, karena sama hurufnya maka digabungkan, disatukan. Madda, madada, if'alala jadi if'ala. Tatkala dia ketemu dhamir hunna dan ke bawah sampai nahnu, maka lamnya ini muncul kembali seperti aslinya dan disukun. If'ala, if'ala, if'alu, if'alat, if'alata, if'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alalna. Taip, kita tafsir bersama. If'alla, if'alla, if'allu, if'allat, if'allata, if'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alalta, if'alal, bukan if'alalta tapi if'alaltu, if'alalna. Masukkan dalam contohnya, di sana kita sedikit tahu kan ihmarra misalkan. Ihmarra, ihmarra, ihmaru, ihmarat, ihmarata, ihmararna, ihmararta, ihmarartuma, ihmarartum, ihmararti, ihmarartuma, ihmarartunna, ihmarartu, ihmararna. Itu ihmarra. Jadi bisa diikutkan, buka lagi halaman tasrifan istilahi halaman 70, contoh-contohnya di situ ada izraqa, iwaja, isfarwa, ihdarwa, ish'ala, ikwara, iswadda, iwaza, izwalla. Kita tasrif izraqa, izraqa, izraqa, izraqa, ku izraqat, izraqata, izraqakna, izraqatta, izraqaktuma, izraqaktum, izraqakti, izraqaktuma, izraqaktunna, izraqaktu, izraqakna. Inilah satu bab yang berbeda dengan bab fa'ala, yaitu bab if'ala yang menunjukkan makna lebih ihmarra tambah merah. Tapi kalau tambahan alif lagi yaitu if'ala tambah lebih merah, ihmarra tambah lebih merah. Kita melangkah pada ihmarra, if'ala. Bedanya setelah ain ada tambahan alif menunjukkan makna sangat lebih. If'ala, if'ala, if'alu, ainnya panjang, ya, ada alifnya. If'alu, if'alat, if'alata, if'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alalna. Jadi ketika ketemu dhamir hunna, lamnya kembali dibuka dengan bedanya ainnya dengan ada alifnya panjang. Aslinya sama saja, kalau if'ala itu menjadi if'alalna, tapi kalau if'ala tambahan alif menjadi if'alalna. Semuanya hanya sama. Saya coba sekali lagi. If'ala, if'ala, if'alu, if'alat, if'alata, if'alata. if'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alalna. Bab terakhir dari bab yang berbeda dengan bab fa'ala, lafzannya beda, yaitu babnya if'alalla, itma'anna. Lafzannya di sini dicontohkan if'alalla, if'alalla, if'alallu, if'alallat, if'alallata, if'alallna. Rumit, dengan hunanya agak rumit. If'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alalna. Kita masuk contoh dari dua fi'il ini. Untuk bab bina if'ala, kita ambil contoh ihmara. Ihmara, ihmara, ihmaru, ihmarat, ihmarata, ihmararna, ihmararta, ihmarartuma, ihmarartum, ihmararti, ihmarartuma, ihmarartunna, ihmarartu, ihmararna. Untuk if'alallah kita ambil itma'anna, itma'anna, itma'anna, itma'annu, itma'annat, itma'annata, itma'nanna, itma'nanna, itma'nanta, itma'nantuma, itma'nantum, itma'nanti, itma'nantuma, itma'nantunna, itma'nantu, itma'nanna. Jadi kalau di tasrif bisa diikuti sendiri-sendiri. Jadi kalau salah mentasrif bisa diikuti dalam hati, kemudian dicoba sendiri, dimatikan dulu, kemudian dicoba sendiri. Inilah tasrifan lugawi lil fi'lil madi al mabni al ma'lum untuk bina sahih, mahmus, dan misal. Sebelum kita melangkah untuk bina selanjutnya, yaitu bina mudu'af, maka dapat disimpulkan bahwa domir dalam bahasa Arab ini ada 14, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, dengan masing-masing penggunaannya. Kalau menunjukkan kata ganti orang yang ketiga laki-laki, maka huwa huma hum. Orang ketiga untuk wanita, hiya huma hunna. Kemudian untuk orang kedua laki-laki, mukhatab, anta antuma antum. Orang kedua perempuan wanita, mukhatabah, anti antuma antunna. Orang pertama, ana nahnu, dengan masing-masing terjemahan. Kalau huwa dia seorang laki-laki, huma dia dua orang laki-laki, hum mereka laki-laki, hiya dia seorang wanita, huma dia dua orang wanita, hunna mereka para wanita. Jadi banyak, hunna itu jamak. Anta kamu seorang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki. Jadi kalau kalian banyak, laki-laki itu banyak, dan kita tatkala berbicara kepada mereka, kepada laki-laki ini, mereka itu ada di hadapan kita, maka kita katakan kalian-kalian ini dari mana misalnya. Kalian, jadi bukan mereka-mereka ini dari mana. Orang yang ada di depan, tapi kita katakan mereka-mereka ini dari mana, ini gak mungkin ya. Sementara kita menunjuk orang-orang tersebut laki-laki, maka kalian ya, kalian menunjukkan banyak. Anti kamu seorang laki-laki, antuma kamu dua orang laki-laki, antunna kalian, anti kamu seorang perempuan, bukan laki-laki. Kemudian antuma kamu dua orang perempuan wanita, antunna kalian para wanita. Jadi kalian ada di depannya, yang diajak bicara ada di hadapan kita. Ana saya, nahnu kami. Kemudian setelah itu kita masukkan pada fi'ilnya, yaitu fi'il fa'ala. Ini bisa berlaku pada 22 bab kecuali if'alla, if'ala, dan if'alalla. Dan yang bisa ditahrif persis sama seperti fa'ala hanya bina' sahih, bina' mahmus, dan misal. Contoh di sini fa'ala. Ketika mentasrifnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu ma fa'altum, fa'altu, fa'altu ma fa'altunna, fa'altu, fa'alna, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabatuma, katabatum, katabati, katabatuma, katabatunna, katabatu, katabatna. Dengan penggunaannya yang berbeda-beda. Kataba, dua seorang laki-laki telah menulis. Kataba, dua orang laki-laki telah menulis. Katabu, mereka laki-laki telah menulis. Katabat, dua seorang wanita telah menulis. Katabata, dua orang wanita telah menulis. Katabena, mereka para wanita telah menulis. Katabeta, kamu telah menulis laki-laki. Katabetuma, kamu dua orang laki-laki telah menulis. Katabetum, kalian laki-laki telah menulis. Kata beti, kamu seorang wanita telah menulis. Kata betuma, kamu dua orang wanita telah menulis. Kata betunna, kalian para wanita telah menulis. Kata betu, aku telah menulis. Kata betna, kami telah menulis. Fa'ila, fa'ila sama saja, hanya bedanya ain di kasrah. If'alla, if'alla, if'alla, misalkan ihmarra, ihmarra, ihmarru, ihmarat, ihmarata, ihmararna. Ketika ketemu dhamir hunna, dilepas lam fi'ilnya menjadi dua, kembali ke asal. Karena lam yang bertasdid menunjukkan huruf itu kembar sama, maka dikembalikan ke asal. If'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alalna. Jika if'ala, bedanya setelah ain hanya ditambahkan alif saja, seterusnya hampir sama dengan if'ala. If'ala, if'ala, if'alu, if'alat, if'alata, if'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alalna. Begitu juga dengan if'alalla. Contohnya misalkan itma'anna, ya. Itma'anna, itma'anna, itma'annu, itma'annat, itma'annata, itma'nanna, if'alalna, itma'nanna. Demikian kasrifannya. Jadi juga dengan iksya'arra, maka ketika ketemu dhamir hunna, iksya'arna, ya, iksya'arna, itma'nanta, itma'nantuma, itma'nantum, itma'nanti, itma'nantuma, itma'nantunna, itma'nantu, itma'nanna. Selesai sudah tasrif lugawi madi maklum untuk bina' sahih, mahmus, dan misal. Dan harap, ya, diharap untuk ditasrif fi'il-fi'il yang lainnya dari sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, ya, rubai mazid, kecuali bab-bab yang dikecualikan di sini, maka bisa ditasrif sendiri, diulang lagi, dibuka lagi contoh tasrifan istilahi, kemudian dimasukkan ke sini, sehingga nanti akan bisa lancar dan dapat memahami. Dan kita berdoa agar bisa diberi kemudahan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Selanjutnya bina' mudu'af. Kita masuk sekarang bina' mudu'af. Bina' mudu'af adalah bina' yang pada ain dan lam fi'il hurufnya sama. Bina' mudu'af secara, jika ditinjau dari sulasi yang mujarrad, itu hanya ada sulasi mujarrad hanya ada 6 bab, terbagi menjadi bab yang ikut fa'ala dan bab yang ikut fa'ila. Kalau dia ikut fa'ala, maka seluruh tasrifannya seperti madah. Jadi sulasi mujarad yang asalnya fa'ala, baik dia yafulu atau yafilu, maka ikut tasrifannya madah. Tapi kalau dia dari asalnya fa'ila, baik dia yaf'alu, ya, maka tasrifannya ikut abdo. Kita lihat sekarang bab mudu'af sulasi mujarad yang ikut tasrifan fa'ala. Jadi asalnya fa'ala, imma fa'ala yafulu atau fa'ala yafilu, maka tasrifannya sama seperti manda. Kalau fa'ila nanti lain lagi. Fa'ala yang dari fa'ala, bab pertama fa'ala yafulu madda. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, maddaduna, dengan membuka idgham. Nah, karena lam fi'ilnya itu bertasdid, lam fi'il itu dal-dal, asalnya madada, maka kembali ke asal fa'alna. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Karena fa'alna, maka antara ain dan lam fi'il sama. Kalau mudu'af, maka dibuka kembali ke asal madadna. Jadi asalnya tetap fa'alna, itu kaidah wazan asal itu fa'alna. Tapi karena ain dan lam fi'il hurufnya sama, maka menjadi dia madadna. Madadata, madadutuma, madadutum, madadati, madadutuma, madadutunna, madadutu, madadutna, madda, madda, maddu, maddat, maddata, madadutna, madadata, madadutuma, madadutum, madadati, madadutuma, madadutunna, madadatu, madadna. Contoh lain bisa dibuka halaman 52 tasrifan istilahnya. Misalnya sebutkan contoh-contoh mudu'af, kita ambil misalkan tabba. Nah, ya, tabba artinya celaka. Tabba, tabba, tabba, tabbu, tabbat, tabbata, tababna, tababta, tababtuma, tababtum, tababati, tababatuma, tababatunna, tababatu, tababna. Maka ini dalam sebuah ayat, tabbat yada, tabbat, berarti telah celaka dia. Nah, untuk menunjukkan wanita, yada, yad, yad, kita telah tahu bahwa anggota badan dia baru dihukumi mu'annas. Maka karena mu'annas, pakainya tabbat. Tabbat, bukan tababta atau tababti. Sebabti kamu seorang wanita telah celaka. Tapi kalau celakalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabil Watak. Tabbat, ya. Tabba, tabba, tabu, tabbat. Tababna, ketika ketemu dhamir hunna. Dia telah celaka, tabba. Dia dua orang laki-laki telah celaka, tabba. Mereka laki-laki telah celaka, tabu, tabbat. Dia seorang wanita telah celaka. Seterusnya sampai taba betul, aku telah celaka, taba benar, kami telah celaka. Kita ambil lagi contoh lain, dakko. Dakko artinya adalah mengetuk. Dakko ya dukku, mengetuk pintu. Dakko, dakko, dakku, dakot, dakota, dakokna, dakokta, dakoktuma, dakoktum, dakokti, dakoktuma, dakok. Tuna, dakok, tu, dakok, na. Kita ingin menanya, apakah kamu sudah mengetuknya? Hal dakok ta. Apakah kamu telah mengetuknya? Hal dakok ta. Ya. Atau aku telah mengetuknya, dakok tu. Kami telah mengetuknya, dakok, na. Kalian telah mengetuknya, dakok pun. Dan seterusnya bisa dicoba sendiri. Ini kalau dia asalnya dari fa'ala. Oleh karena itu dibaca tasrif bina mudu'af dari babnya faro, masa dan kamasa itu sama intabda dan insabdo semisal dengan tasrif madda. Baca keterangan nomor 1. Tasrif bina mudu'af dari babnya faro, masa, kamasa, intabda dan insabdo semisal dengan tasrifnya madda. Hanya saja yang kita awali baru dari sulasi yang mujarab. Adapun masa tamasa ini intabda dan infabdo sulasi yang mazid. Kita baru yang mujarab, dan kita masukkan tafsirannya farol, karena farol ini saudaranya yaitu bab fa'ala yaf'ilu. Faro, faro, faro, farwat, farwata, fararna, fararta, farartuma, farartum, fararti, farartuma, farartunna, farartu, fararna. Halaman 53 untuk farwa, contohnya misalkan halla. Halla, halla, hallu, hallat, hallata, halalna, halalta, halaltuma, halaltum, halalti, halaltuma, halaltunna, halaltu, halalna. Contoh lain misalkan qalla, sedikit qalla, qalla, qallu, qallat, qallata, qallalna, qallalta, qallaltuma, qallaltum, qallalti, qallaltuma, qallaltunna, qallaltu, qallalna. Ya, farra, lari. Farartum, kalian telah lari. Kalian laki-laki telah lari. Fararna, kami telah lari. Farartu, aku telah lari. Mereka perempuan telah lari. Fararna, pendek nunnya. Ya, mereka laki-laki telah lari. Farru, dia seorang wanita telah lari. Farwat, dan seterusnya. Bisa dicoba dan saling bertanya dengan saudaranya atau temannya yang sesama ikut bahasa Arab. Sekarang kita coba tasrifan mudhaf dari sulasi mazid yang ikut sama seperti madda, yaitu masa. Tasrifannya sama seperti madda, tapi dia berasal dari sulasi yang mazid. Tambahan satu huruf, masa, masa, masu, masak, masata, masasna, dengan membuka lam fi'il. Masasna, masasta, masastuma, masastun, masastu, masastuma, masastunna, masastu, masasna. Masa saling bersentuhan, kamu telah saling bersentuhannya. Masasta, aku telah bersentuhnya. Masastu. Begitu juga dengan tamasa. Untuk contoh-contoh selain masa, buka halaman 62, bisa dicoba sendiri. Tamasa kita coba, kalau tasrifannya sama seperti madda. Tamasa, tamasa, tamasu, tamasat, tamasata, tamasasna, tamasasta, tamasastuma, tamasastum, tamasasti, tamasastuma, tamasastunna, tamasastu, tamasasna. Tamasa bukan tamasya seperti tamasa piknik, bukan. Tamasa saling ya, musyaraka, bersentuhan. Tamasa. Atau yang lainnya seperti imtabda. Contoh-contoh tamasa halaman 65. Imtabda, imtabda, imtabda, imtabdu, imtabdat, imtabdata, imtabadna. Jadi dalam fi'il dibuka. Imtabadna, imtabadta, imtabadatuma, imtabadatum, imtabadati, imtabadatuma, imtabadatunna, imtabadatu, imtabadna. Infaddo, infaddo, infaddo, infaddu, infaddat, infaddata, infaddadna, infadatta, infadattuma, infadattum, infadatti, infadattuma, infadattunna, infadattu, infadatna. Contoh infadda halaman 68, sementara infaddo halaman 69. Jadi patokan dasar adalah madda. Ya, madda yang bisa ikut seperti madda yaitu binanya farol dengan contoh-contoh saudara-saudaranya. kemudian binanya masa babnya fa'ala yufa'ilu, atau tamasa babnya tafa'ala ya tafa'alu, babnya intada ifta'ala, intada atau insabdo infa'ala yang fa'ilu. Semuanya itu bina mudu'afnya sama seperti tasyipan madda. Madda madda maddu maddat maddata madaduna madadata madadatuma madadatun madadati madadatuma madadatunna madadatu madadna. Demikianlah dari bab fa'ala yang asalnya fa'ala. Kita berlanjut pada bab yang asalnya fa'ila, baik yaf'ilu maupun yaf'alu.